الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Masih kita membahas tentang Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Wa kharrajahu Muslimun bi siyaqin attam min hadza. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim hadis ini dengan susunan hadis yang lebih sempurna daripada yang sebelumnya, yang di dalamnya disebutkan khisarul iman, tentang masalah keimanan, wa tu'mina bil qadar kullihi, dan engkau beriman terhadap takdir seluruhnya. Wa qala fil ihsan an takhsha Allah ka'annak tarah. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang masalah ihsan, engkau takut kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari hadis Syahr bin Haushab dari Ibn Abbas, dari hadis Syahr bin Haushab aydan an Ibn Amir atau Abi Amir, dari Ibn Amir atau Abu Amir atau Abi Malik, dari Nabi SAW di hadithi kalau nasma raja'an Nabi SAW, dan kami mendengar kembalinya Nabi SAW wala nara alladhi yukallimuh, dan kita tidak melihat lawan bicara yang diajak bicara oleh Rasulullah SAW wala nasma kalamah, dan kita tidak mendengar ucapannya. Wa hadha yaruddu hadith Umar alladhi kharrajahu Muslim wa huwa ashah, dan dibantah oleh hadis Umar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan ini lebih sahih. Waqad ruwiya al-hadith an Nabi SAW min hadith Anas bin Malik wa Jarir bin Abdullah al-Bajali wa ghairihima, dan juga diriwayatkan hadis dari Nabi SAW dari hadis Anas bin Malik, dari Jarir bin Abdullah al-Bajali dan selain keduanya. Wahu hadithun azimun jidda, hadis ini adalah hadis yang sangat mulia sekali. Yashtamil ala syarhid din kulli, terkandung di dalamnya penjelasan agama seluruhnya. Wali hadza qala Nabi SAW fi akhirih, oleh karena itu Nabi SAW di akhir hadis ini mengatakan, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum, ini adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Setelah mensyarah, menjelaskan tingkatan Islam, tingkatan iman, tingkatan ihsan, maka dijadikan itu semua, Islam, iman dan ihsan adalah agama, agama Islam. Wakhtalafat riwayat fi taqdim al-Islam al-iman wa aqsih, dan berselisih pendapat riwayat di dalam mana yang didahulukan, Islam atau iman atau kebalikannya. Fa fi hadisi Umar, dan di dalam hadis Umar alladzi kharraja Muslim, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, annahu bada bis su'al 'anil Islam, dimulai pertanyaan tentang Islam. Adapun dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, dimulai pertanyaan tentang iman, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, wajah fi ba'd riwayat hadis Umar dan ada dalam riwayat hadis Umar annahu sara'an lisan bainal Islam wal iman. Bahwasan Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ihsan antara Islam dan iman. Fa'amal Islam, adapun Islam, faqad fassarahu an-nabi SAW bi'amal jawari dhahira minal qawl wal amal. Adapun Islam ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, dijelaskan dengan amalan anggota badan yang zahirah, yang nampak dari ucapan maupun perbuatan. Wa awal dzalik syahadat la ilaha illallah, dan yang pertama adalah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa amal lisan, dan ini adalah amalan lisan. Summa iqamus shalah, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, shaum Ramadan, hajjul bait liman istata' ilaihi sabila. Wallahu a'lam bis-shawab, alhamdulillahi rabbil alamin.